Sebagian ikhwan bermalas-malasan dalam belajar kitab Tauhid. Seakan-akan di daerahnya sudah bebas dari kesyirikan. Tolong nasihatnya. Subhanallah. At-tauhidu awalan ya syabab al-Islam. Tauhid yang pertama kali. Itulah yang inti. Itu yang prinsip. 13 tahun Nabi SAW di Makkah, beliau mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita merendahkan urusan tauhid. Ini adalah perkara inti, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ya, jangan kita menyangka bahwa tauhid sehari selesai. Seperti sebagian mereka, orang-orang yang gandrung dengan urusan politik, ya, katanya masalah belajar itu gampang. Belajar tauhid, ya. Sekarang ada yang lebih besar daripada itu. Ya, yang harus kita hadapi. Nah, itu syirik, ya. Syirkul kubur katanya, itu syirkul kubur biasa. Nah, tapi ada yang lebih besar dari itu. Ya. Apa itu? Hukum, berhukum dengan hukum selain hukum Allah katanya. Nah, itu adalah perkara yang besar. Akhirnya mulai berbicara masalah ini. Ya, katanya ingin memperdalam masalah ini, akhirnya dia terjatuh ke dalam pemikiran Khawarij. Jadilah dia teroris. Nah, jadilah dia orang berpengen Khawarij. Tinggal di kader, jadi ahli ngebom. Hah? Siap untuk mati di jalan hizbiyah. Di jalan hizbiyah, di atas pemahaman Khawarij. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Di antara mereka dimentahkan permasalahan ini. Ya. Masalah tauhid uluhiyah direndahkan. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk menegakkan tauhid ini. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, belajar tauhid sangat penting sekali. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana seorang beribadah kepada Rabb-nya dengan ibadah yang benar.